Mbok yo sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing gendang dandan, ayo kita sing full senyum sayang.